wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar salat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut tubuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah-masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh. 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Kita dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821-889-2996, 0821-889-2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar salat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah-masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh. 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hadis tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821-889-2996, 0821-889-2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sesuatu yang baik, dia katakan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Wa ala alihi wa salatu wassalamu ala sayyidis sadat. Salawat dan salam kepada yang paling mulia di antara yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemuliaan. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan tentang hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Bunyi teksnya, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Penjelasannya, huwa lughatan, iman menurut bahasa, mutlaqut tasdid, percaya secara mutlak, umum, percaya itu disebut iman. Kalau kena COVID-19, maka sekian persen mati. Percaya kita kepada penjelasan dokter itu, disitu disebut iman, percaya. Di sana ada PSBB, maka kota ditutup, orang yang datang dari luar kota mesti membawa. Percaya kita kepada pernyataan itu disebut iman, secara bahasa. Yang tidak percaya, kafir, artinya ingkar. Kalau mau masuk pesawat sekarang, maka mesti ada protokol kesehatan, harus bawa sekian surat, harus ada cek kesehatan. Percaya kita pada pernyataan itu, sehingga kalau tidak cukup syarat, kita tidak berani ke airport, maka percaya itu disebut dengan iman. Secara bahasa, min dari kata amana, biwazni af'ala, menurut timbangan sorof, perubahan satu kata ke kata berikutnya dalam bahasa Arab dari af'ala, la fa'ala, bukan kata fa'ala. Wa illa la ja'a masdaruhu fi'alan wa hamzatuhu litta'diyah. Amana, apakah dia dari af'ala atau fi'a atau fa'ala? Amana. Dari timbangan apa dia? Kalau dari timbangan af'ala yuf'ilu, if'alan, af'ala yuf'ilu if'alan, atau dari fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya fi'alan. Nah, ini timbangannya, standar. Kalau kita pakaikan amanah itu, amanah yu'aminu imanan, amanah yu'minu imanan, nah, itu maka dia sebut di sini asalnya adalah af'ala. Ini yang benar, af'ala, bukan la fa'ala, bukan fa'ala. Karena kalau timbangannya fa'ala, pastilah masdarnya fi'alan. Jadi kalau begitu asal katanya amana, a'mana, yu'minu, imanan. Lalu kenapa bisa jadi a-nya begini? Ini namanya mad badal. Sama seperti adama, a'mana, berubah badal. Badal artinya pengganti. Amana, yu'minu, imanan, if'alan, bukan fi'alan. Secara sorof, sorof adalah perubahan kata dari satu kata ke kata berikutnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alul, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. 14. Dalam bahasa kita, makan, memakan, dimakan, termakan. Eat, eating, eated, eaten. Dalam bahasa Arab, perubahan. Bahkan ada ilmu khusus itu namanya sorof. Sedangkan nahu, grammar, letak kata, posisi kata dalam kalimat. Sedangkan sorof, perubahan dari satu kata ke kata berikutnya yang mengandung makna perubahan makna. Sorof. Hanya ada dalam bahasa Arab. Wa hamzatuhu lit ta'diyah. Huruf hamzah yang ada di awalnya itu menunjukkan dia perlu objek. Contoh, jalasa. Duduk. Jalasa duduk, enggak perlu objek. Tapi ketika ada huruf hamzah di awal, ajlasa, mendudukkan. Ahmad jalasa, jalasa Ahmad, Ahmad duduk, enggak perlu objek. Tapi kalau Ahmad ajlasa, kalimatnya masih gantung. Muhammad, Ahmad mendudukkan. Mendudukkan siapa? Mendudukkan anaknya. Anaknya itu jadi objek. Itu yang disebut dengan hamzatuhu litta'diyah. Huruf hamzah yang ada di pangkal itu untuk menunjukkan dia perlu objek. Amantu, saya percaya. Percaya kepada apa? Ka'annal musaddiqah, seakan-akan orang yang percaya itu, yang membenarkan sesuatu itu, ja'alal ghairah aminan min takdzibihi. Dia menjadikan orang lain merasa aman dari dustanya. Kalau kita sudah percaya, maka yang lain menjadi rasa aman dari dustanya. Dua, aulis sayrurati, atau menunjukkan makna perubahan. Soro yasiru. Ka'annahu soro dha amnin. Sebelumnya tidak aman, tapi setelah ini menjadi aman. Min an yukadzibuhu, min an yukadzibahu wairuhu. Setelah kita tahu bahwa dia percaya kepada Allah, maka setelah itu tidak ada lagi yang mendustakan dia. Wayat manu makna i'tarafah, juga mengandung makna i'tarafah, mengakui. Wa aqarra, ikrar, mengakui. Fayu'adda bil ba' i'tarafa bi. Biasanya huruf i'tarafa itu menggunakan kata bi. Aqarra bi. I'tarafa pasangan hurufnya bi. Makanya kita juga menggunakan itu. Amantu billahi. Amantu billahi. Aku mengakui bahwa Allah itu Rabbku, Tuhanku. Az'ana, tunduk patuh. Iz'an wal qabul, tunduk patuh menerima. Qabila, menerima. Fayu'adda billam, maka ditambahkan pakai huruf lam. Contoh, fa'amana lahu lutun. Amana bi, amana lam, fa amana lam lahu lutun, percaya kepadanya Nabi Lut alaihi salam. Itu penjelasan secara bahasa. Jadi membaca kitab syarah Al-Fathul Mubin ini ada nahunya, ada sorofnya, ada akidahnya, ada fikihnya, lengkap. Itu mengapa saya suka membaca kitab tafsir, baca kitab syarah. Karena satu ayat itu banyak sekali kupasan-kupasannya. Hanya saja tidak disebutkan. Beda kalau yang menulis ulama kontemporer seperti tafsir Al-Munir. Maka disebutnya ayat, lalu disebutnya pandangan dari pandangan dari sosiologi, pandangan bahasa, pandangan kesehatan, aspek. Dia enggak ada menyebutkan. Tapi kalau mau dibuatkan aspeknya, dan ulama sekarang tidak mau menambah-nambahi karena dia tidak mau merusak. Kalaupun dia mau nambah-nambah barisnya, kemudian footnote-nya, penjelasan, dia tidak mau merusak isi kitab. Tapi kita bisa mengambil pelajaran kalau mau menulis buku, apakah syarah hadis atau tafsir ayat, supaya dikotak-kotakkan. Ayat ini dikupas dari aspek grammar, gramatikal bahasa Arab, dari aspek fikih, dari aspek akidah, dari aspek sosiologi, antropologi. Selesai penjelasan iman menurut bahasa. Sekarang menurut syar'an, menurut syariat Islam. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi faqat. Percaya dengan hati saja, itu iman. Percaya, yakin dengan hati, itu adalah iman. Ai artinya qabuluhu, menerima. Tuhan kita adalah Allah. Diterimanya dengan hati, itu sudah iman. Wa iz'anuhu, tunduk dan patuh. Lima ulima bid darurati, terhadap segala sesuatu yang diketahui secara umum dalam ajaran agama Islam. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Gimana? Kau terima apa tidak? Saya terima. Dia katakan terima itu, walaupun dalam hatinya, itu sudah iman. Annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu semua adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama saya tibastuhu. Insyaallah akan dijelaskan selanjutnya. Summa ma luhidha ijmalan, kemudian secara yang tadi secara umum saja. Apakah kamu mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, ada malaikat, ada kitab, ada rasul, ada hari kiamat, ada takdir baik, ada takdir buruk? Ya. Dalam hati saya percaya. Itu sudah iman. Kemudian kalau secara detail malaikat, kitab, rasul, didetailkan lagi, malaikat itu ada malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini, kafa bil imani bihi ijmalan, cukup secara. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, kamu masuk Islam ya? Ya, kamu mesti tahu Allah sifatnya, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi kiamuhu bin nafsihi wa daniyah kudrat radat ilmun hayat sama basar kalam. Kamu mesti percaya kepada malaikat. Malaikat itu ada malaikat mungkar nakir kiraman katibin raqib atid, malaikat hafazah. Mendengar jelimet ribet, enggak jadi dia masuk Islam. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Kata beliau, kafa al imanu bihi ijmalan, cukup secara global saja. Pak Ustaz, saya mau masuk Islam. Pak Ustaz, kau percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk? Insya Allah Pak Ustaz, dah syahadat. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan kau persulit. Bashiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira jangan berikan kabar menyulitkan. Jangan sampai orang enggak jadi masuk Islam gara-gara kita mempersulit. Ustaz apa namanya itu? Ustaz Yasir, karena mempermudah. Wa malu hizwa tafsilan, lalu kemudian diperinci. Kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir. Kak Jibril, kamu mesti percaya kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasak, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Wal Injil, ada lagi kitab namanya Zabur, Taurat, Injil. Ishtaratal imanu bihi tafsilan, hatta in man lam yusaddiq bimu'ayyin min dhalik, bimu'ayyanin min dhalik, fahuwa kafir. Kalau sudah dijelaskan secara detail, lalu kemudian dia ada satu yang tidak dia percaya. Saya insya Allah kepada Allah saya percaya, kepada malaikat saya percaya, kepada rasul saya percaya, tapi ada satu yang saya sulit percaya Pak Ustaz, malaikat maut saya enggak percaya, bahwa kafir. Tak Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau ada satu yang dia pilih-pilih, kafir. Kenapa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya kepada yang ini atau kau ingkar kepada yang ini? Tentang malaikat maut jelas-jelas diucapkan dalam Al-Qur'an, dalam surat khusus yang dibaca subuh Jumat, Alif Lam Tanzil, Alif Hamim Sajadah, surat Sajadah tentang yatawafal kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kalau ada orang enggak percaya kepada malaikat maut, satu ayat saja dia ingkari. Saya enggak percaya kepada Isra. Isra enggak percaya, kafir. Kenapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Salat saya percaya, puasa saya percaya, Isra Mi'raj saya enggak percaya, kafir. Jadi kalau kafir gimana? Kalau ada pemimpin umat Islam secara global, maka orang yang mengingkari ajaran Islam ini dipanggil dia. Hari apa dia kafir? Hari Senin. Kasih waktu 3 hari. Selasa tanya lagi. Kau masih kafir? Masih. Rabu tanya lagi. Masih betah? Masih. Kamis tanya lagi. Masih juga? Masih. Jumat pagi selesai. Sekarang malah nantang. Saya kafir. Emang mau apa ente? Itulah kalau Islam tak punya kekuasaan, tak punya kekuatan, tak punya kekuasaan. Dilecehkan ajaran ini. Nasib baik kau hidup sekarang. Coba kau zaman Umar bin Khattab dulu. Habis tukang sihir satu hari 3 orang dipancung sama Umar bin Khattab. Bahwa kafir. Yang enggak mau bayar zakat habis pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hadha alladhi qarrartuhu huwa ma'na qawli ba'dish shurah. Adapun yang kutetapkan ini adalah makna dari sebagian ucapan sebagian pensyarah. Kalau yang menjelaskan ayat Quran, pentafsir, penafsir. Kalau yang menjelaskan hadis, pensyarah. Kalau yang menetapkan hukum, fuqaha. Satu orang faqih. Sumber ajaran agama kita Al-Quran. Yang lagi hadis. Yang menjelaskan makna Quran mufassir. Yang menjelaskan hadis syarih. Pensyarah. Syarih. Syarah. Hebat dia Quran, hebat dia hadis. Lalu kemudian dia menjadi orang ahli hukum. Siapa dia? Hebat Quran, hebat hadis. Jadi ahli hukum, faqih. Jamaknya fuqaha. Baik, kita lanjutkan. Adapun yang saya tetapkan menurut makna ucapan dari sebagian yang mensyarahkan hadis, yajibul imanu bijami'il malaikati, wajib beriman percaya kepada seluruh malaikat-malaikat, wal kutubi, kitab-kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, war rusuli, rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Muhammad SAW. Saya semua nabi percaya kecuali Nabi Muhammad, kafir. Kita percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Daud, percaya kepada anaknya Nabi Sulaiman. Warusuli, rasul-rasul. Imanan kulliyan, iman secara umum. Faman sabata bi'ainihi. Ada pula lagi yang secara detail. Bi'ainihi, detail. Bismihi, lengkap dengan namanya. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Wajabal imanu bihi ainan. Mesti percaya kepada satu-satu. Percaya kepada Jibril, percaya kepada Mikail, percaya kepada Israfil. Wa man lam yu'raf ismahu. Atau malaikat-malaikat yang tidak diketahui namanya. Loh, ada malaikat yang enggak diketahui namanya, Pak Ustaz. Dulu saya pelajaran waktu ibtidai MDA, malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Siapa lagi Ustaz? Rokib, Atid. Perasaan 10 Pak Ustaz. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk cairan sperma. Suma yakunu 'alaqatan, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Suma yakunu mudghatan, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Setelah 40 suma yursalul malaku. Kemudian Allah mengirim malaikat. Malaikat apa namanya? Enggak ada namanya. Enggak pernah Nabi Muhammad mengatakan ada satu malaikat yang khusus membawa ruh, namanya malaikat transfer. Ada. Innalillahi malaikatan. Ada malaikat yatufuna 'alal ardh, mereka berjalan di atas permukaan bumi mencari majelis zikir. Ketika malaikat itu menemukan majelis zikir, dia panggil kawan-kawannya yang lain. Halummu ila hajatikum. Marilah kemari. Malaikat apa namanya? Enggak ada. Ada Nabi ngasih tahu, ada malaikat yang suka ngikuti pengajian, namanya malaikat intel. Enggak ada. Kalau mau dekat-dekat pilpres, pilkada, biasanya banyak intel ngikut. Kok Ustaz tahu? Tahu lah saya. Saya selalu diikuti. Sampai mana tadi? Belok-belok pengajian. Wa illam yu'raf ismuhu. Jadi pokoknya yang ada namanya, kita percaya. Yang enggak ada namanya, begitu juga dengan nabi-nabi. Apakah cuma 25 nabi itu aja? Minhum man qasasna alaik. Ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu. Wa minhum man lam naqsus. Ada yang tak kami ceritakan. Jadi yang 25 itu yang diceritakan, itu aja yang diyakini. Ustaz Somad, ya. Kenapa Allah cuma mengutus 25 itu aja? Sedang 25 itu aja kau tak hafal, mau tambah pula 30. Banyak kali cerita kau. Banyak jamaah ini kata. Kenapa cuma 25? 25 itu yang diceritakan Allah. Banyak lagi tak diceritakannya. Dia tahu kau banyak lagi urusan ngurus itu ini. 25 ini aja aku kasih, cukup lah itulah dosisnya, kata dia. Aman nabihi ijmalan. Kita mempercayainya secara umum. Wa kadzalikal kutub, begitu juga dengan kitab-kitab. Wal anbiya, begitu juga dengan nabi-nabi. War rusul, begitu juga dengan rasul-rasul. Man ulima ismuhu, siapa yang diketahui namanya, wajabal imanu bi ainihi. Wajib meyakininya, mengimaninya satu-satu. Wa man la, siapa yang tidak disebutkan namanya, baik itu nabi ataupun rasul, aman nabihi ijmalan. Kita beriman saja secara global. Saya percaya kepada Zabur, Taurat, Injil. Adapun suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan Allah tak diketahui namanya, kita percaya ke secara umum. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf-suhuf lembaran-lembaran lain? Ada, tak disebutkan namanya. Tak usah kita cari-cari. Bani Israel tu nyari beban aja. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu? Apakah kamu mau nanya-nanya seperti kamu ditanya, seperti Bani Israel menanya Nabi Musa? Nanti gitu juga kalau kita pengajian, terlalu banyak pertanyaan jamaah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu? Hai jamaah, kalian banyak-banyak betul nanya, apa kalian mau menjadikan aku seperti Bani Israel menjadikan Musa? Demikianlah pengajian ini, sekian, selesai. Wala yakfi li wujubil imani bi syai'in muayyanin hatta yakunu inkaruhu kufran subutuhu. Tidak cukup wajib iman dengan sesuatu yang tertentu. Misalnya Nabi Adam, hatta yakunu inkaruhu kufran subutuhu. Sehingga mengingkarinya menjadi kafir. Kalau wajib beriman kepada satu nabi secara detail, maka mengingkarinya menjadi kafir. Kalau wajib beriman kepada satu malaikat Jibril, mengingkari Jibril menjadi kafir. Kalau wajib beriman kepada Al-Quran, mengingkari Al-Quran menjadi kafir. Balla buddha min tawaturi wujudihi hatta yuqta'u bihi. Tapi mesti disyaratkan, harus mesti mutawatir. Sehingga dia qat'i, bukan zonni. Apa qat'i itu Pak Ustaz? Absolut. Apa absolut itu Pak Ustaz? Tak terbantahkan. Pasti. Mutawatir. Kalau diriwayatkan satu, gharib. Diriwayatkan dua, aziz. Diriwayatkan tiga, masyhur. Diriwayatkan empat, mutawatir. Ada yang mengatakan sepuluh, mutawatir. Narawahu jam'un, yang diriwayatkan oleh jama'ah. Yastahilu tawatu'uhum alal kadhib. Tidak mungkin mereka berkumpul, berkomplot untuk berdusta. Jadi bukan sekedar ngumpul aja. 40 orang, asal udah ngumpul 40 orang, mutawatir. 40-nya sakau semua. Oh, enggak bisa. 40 orang itu harus punya sifat-sifat yang amanah, terpercaya. Wa hadul imani bima dzakarnahu fi muhtari jumhuril asy'irah. Batas iman yang sudah kami sebutkan ini adalah pendapat muhtar. Muhtar artinya terpilih. Muhtar itu apa artinya Pak Ustaz? Terpilih. Memang enggak salah Pak Ustaz. Nama suami saya Pak Muhtar. Huwa muhtaru jumhuril asy'irah. Inilah pendapat yang terpilih dari jumhur mayoritas asy'irah. Namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Mazhab akidah itu yang disebut dengan Al-Mazhabul Asy'ari. Pengikut-pengikutnya disebut dengan Asy'irah. Mazhab fikih kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pengikut-pengikutnya disebut dengan Syafi'iyah. Apakah sebelum pakai amzah ya? Muhammad bin Idris. Karena ada juga di internet pakai Ain. Muhammad bin Idris gitu. Goblok. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'iyah. Yang mengikutnya. Asy-Syairah. Apakah sebelum Imam Syafi'i enggak ada sahabat Nabi, tabi'in, tabi' tabi'in itu yang ngerti fikih? Ada. Terus kenapa ikut Imam Syafi'i? Karena dia yang mengumpulkan fikih secara sistematis, menggabungkan antara madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'i. Apakah sebelum Imam Asy'ari enggak ada sahabat tabi'in, tabi' tabi'in itu yang ngerti akidah? Ada. Cuman yang menyusunnya secara sistematis menurut Al-Quran dan Sunnah, melawan ahlul dolal wa ziyar wa dolalah wal bid'ah, itu adalah Imam Al-Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya enggak mau ikut Imam Asy'ari, saya enggak mau ikut Imam Syafi'i, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Oh, ente langsung Quran Sunnah? Iya. Sunnahnya kitab apa? Kitab Bukhari. Bodoh. Terus Bukhari itu kan imam. Imam Bukhari itu setelah Imam Syafi'i dan setelah Imam Asy'ari. Terus sebelum Imam Bukhari itu enggak ada hadis? Ada. Kenapa aku ikut Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari lah yang menyusun hadis-hadis secara sistematis pakai bab yang di dalamnya sahih-sahih. Jadi begitu kau katakan aku ikut Imam Bukhari, aku ikut Ahmad bin Hanbal, kenapa kau salahkan orang ikut Imam Asy'ari dan ikut Imam Syafi'i? Sanad saya langsung ke Nabi. Berarti kau gila. Mana mungkin kau jumpa Nabi? Satu-satunya Nabi yang bisa dijumpai saat ini cuma dua. Lia Eden sama Ahmad Musadek. Sampai mana tadi? Terlalu bersemangat Ustaz. Wa alaihil maturidiyah. Begitu juga menurut Imam Al-Maturidi. Siapa dia? Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kalau sudah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut dua imam ini, karena mereka inilah yang menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Quran dan Sunnah, mengikuti pendapat golongan salaf untuk membantah Mu'tazilah, Khawarij, Hasyawiyah, Syiah, Mulhid, kelompok-kelompok yang lainnya. Maka kalau disebut apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Waqila, ada pendapat. Yushtaratu an yandamma lidhalika iqrarul lisani. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah. Aku percaya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Rasul. Mana tahu orang? Sahabat jamaah Masjid Agung An-Nur sekalian, selesai sholat Jumat nanti jangan pulang dulu. Mari kita saksikan ada saudara kita calon mu'alab mau bersyahadat. Datanglah Pak Imam Buya Mas Ari. Percaya kepada Allah, diam aja deh. Percaya kepada Nabi Muhammad, diam aja deh. Kenapa tak kau jawab? Kata Ustaz Somad dalam kitab Fathul Mubin, cukup di hati aja Pak Imam. Diucapkan di lidah, sudah disebut dengan ikrar. Ikrarul lisan. Percaya kau kepada Allah? Percaya. Percaya kau kepada Nabi Muhammad? Percaya. Coba kau ucapkan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup? Ada satu lagi. Apa dia? Wa amalu sairil jawarihi, beramal dengan anggota tubuh. Itulah yang selalu disampaikan ustaz-ustaz kita. Iman itu adalah iqrarun at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wal iqraru bil lisani, dinyatakan oleh lidah, wal amalu bil arkani, dilaksanakan oleh anggota tubuh. Salat anggota tubuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Anggota tubuh. Bayar zakat, aku bayar zakatku tahun ini. Anggota tubuh. Haji, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya tak tahu, tak mau terlalu lama membahas haji ini. Jamaah yang mau berangkat tahun ini mendengar haji, enggak jadi. apalagi petugas-petugas kloter kesehatan, itu yang paling kuat nangisnya. Karena berangkatnya gratis. Sabar Bapak Ibu, sabar. Insyaallah tahun depan berangkat insyaallah. Fayukaffaru man akhalla biwahidin min hadhihi tsalatsah. Maka siapa yang tidak melakukan satu di antara yang tiga ini, maka dia kafir. Bukan kata saya. Apa ini soman ini? Kafir, kapur, kafir, kapur, kafir, kapur. Bukan kata saya. Kau tengoklah isi buku ini. Ha? Ha, ha, ha, ha, jelas. Yukaffaru, kafir. Bukan kata saya. Itu enaknya kalau kita ceramah baca buku. Kalau kita ceramah kafir. Nah, sekarang tak bisa. Bukan kata saya. Kata kitab. Kalau mau kau tangkap kitabnya, kau tangkaplah. Siapa yang tidak meyakini tiga ini, kafir. Pak Ustaz, saya punya kawan, Pak Ustaz. Terus, orangnya baik, sopan. Saya yakin di hatinya pasti percaya sama Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. Pernah dia bersyahadat? Tidak. Terus mana dia sekarang? Mati, Pak Ustaz. Kapan? Pagi tadi. Kita selenggarakan gak jenazahnya, Pak Ustaz? Gak bisa. Kenapa? Nih, dia gak bersyahadat. Makanya kalau sayang kita sama kawan kita, bersyahadat. Ustaz Somad, saya mendengar ceramah Pak Ustaz. Terus, saya percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, dan saya sudah mau masuk Islam. Kapan ya Pak Ustaz ya? Sekarang juga. Izin-izinnya Pak Ustaz? Harus. Cepat. Tak tahu kita suruh dia pulang-pulang, tahu malaikat maut dan nunggu di rumah. Kalau ada kawanmu, kalau kau sayang sama kawanmu, aku ingin bersama engkau di surga, friend. Gimana? Aku sebutkan passwordnya ini. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dah, jangan lupa kau sholat. Masalah sunat gimana? Ada banyak tuh tempat laser. Bukan las. Laser. Laser. Nah. Ada pula orang yang menganggap tidak ada dosa kecil. Itu adalah khawarij. Khawarij mengatakan gak ada dosa kecil. Pokoknya orang asal berdosa langsung masuk neraka. Asal berdosa langsung masuk neraka. Waqila yu'tabar dhammuhuma ilaihi ala wajhil takmil larukniyah. Jadi yu'tabar dhammuhuma mesti disyaratkan syahadat di mulut, dan mesti disyaratkan amal anggota tubuh tadi. Itu bukan syarat rukun, tapi hanya penyempurna saja. Wa huwa mazhabul muhaddisin. Ini mazhabnya ahli hadis. Jadi kalau menurut ahli hadis, asal sudah yakin, cukup. Lalu yang dua itu diucapkan di mulut, dilaksanakan anggota tubuh, itu bukan rukun, tapi hanya penyempurna saja. Kenapa begitu? Li'anna sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fassarahu fi hadithi wafdi Abdul Qais. Nabi menjelaskan itu dalam hadis tentang utusan dari Abdul Qais. Abdul Qais, penguasa Arab, mengirim utusan. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian syu'bah. Bid'un antara 3 sampai 9. Bid'un 3 sampai 9. Jadi kalau ada orang mengatakan iman itu 70 bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu antara 73 sampai 79. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Al-atina bima fihima. Al-atiyaini bima fihima. Yang paling tinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada dikatakan Nabi tiga-tiga itu. Ini dalil ahli hadis mengatakan cukup dalam hati, sedangkan syahadat dengan perbuatan adalah syarat sempurna, bukan rukun. Wa mayurwa, adapun riwayat annal imana iqrarun bil lisan. Iman itu adalah dinyatakan dengan lidah. Wa amalun bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh, tegak, rukuk, sujud. Wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Innama huwa min kalami ba'dhis salaf. Itu adalah ucapan sebagian dari kalangan ulama salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsumma alladziina yalunahum, seabad sesudah itu. Tiga abad pertama itu disebut dengan salaf. Ustaz Abu Somad ngikut salaf ya. Saya ikut Imam Syafi'i, salaf. Saya ikut Imam Tabari, salaf. Saya ikut Imam Ahmad bin Hanbal salaf, ikut Imam Muslim salaf. Yang betul adalah kita ini pengikut salaf. Jangan ikut pengajian Ustaz Somad, ikut pengajian Ustaz kami. Ustaz kami salaf. Masih hidup Ustaz kau? Masih. Berarti umurnya udah 1100 tahun, salaf dia. Yang hidup sekarang itu dua, pengikut salaf. Kalau ada ngaku salaf berarti bukan. Salaf itu, salaf. Kita ini pengikut salaf. Saya ngikut salaf. Makanya di mana-mana kalau saya ceramah, iman itu Bapak Ibu. Kenapa Ustaz selalu pakai tangan kiri? Mau nunjukkan cincin saya. Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh. Itu ucapan ulama salaf. Waqila, qila, ada pendapat. Huwat talafuzu bisyahadatain, melafazkan syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Thumma in tabaqahu tasdiqal qalbi. Kalau dia mengucapkan syahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Thumma in tabaqahu tasdiqal qalbi. Sesuai yang diucapkannya di mulutnya, di bibirnya, di lidahnya itu dengan apa yang ada di hatinya, famunjin, maka dia selamat dari api neraka. Wa illa famukhallidun finnar. Mulutnya tidak, mulutnya aja mengucapkan ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah, dalam hatinya Allah, mana aku percaya sama dia, neraka jahannam tempat. Famukhallidun finnar, masuk neraka, mukhallid, kekal. Pendapat siapa itu? Mazhabul karamiyah, mazhab karamiyah. Wa fil ma'na laisa lahum kabirun khilaf. Semakna dengan ini, laisa lahum kabirun khilaf, bagi mereka tidak ada dosa besar, tak ada khilaf. Li'anna nuwafiquhum ala ma ba'da, karena kami mengikut, ada sebagian pendapat mereka itu yang bersesuaian dengan pendapat kami. Ala ma ba'd. Summa li'anna nuwafiquhum, li'anna nuwafiquhum ala ma ba'd summa wa huwa at-talaffuz bisyahadatain in tabaqatahu tasdiq qalbi wa amma ma qabla summa fanukhalifuhum. Kami, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sesuai dengan al-karamiyah, sebelum summa, setelah summa kami enggak ikut lagi. Jadi pendapat karamiyah ini panjang, begini, begini, begini. Siapa yang mengucapkan syahadat sesuai syahadat itu yang di mulutnya dengan yang di hatinya, selamatlah dia. Siapa yang mengucapkan syahadat tidak sesuai dengan di mulut di hatinya, maka masuk nerakalah dia. Summa, yang setelah summa kami enggak sesuai lagi, yang sebelum summa kami sesuai. Itu maksudnya. Kamu ikut pendapat saya? Saya ikut pendapat Pak Ustadz. Pendapat yang mana? Sebelum summa Pak Ustadz. Rupanya setelah summa itu ngajak nyumbang. Marilah kita membangun, marilah kita beriman kepada Allah. Summa, summa itu artinya kemudian. Summa menyumbang. Ah, kami ikut Pak Ustaz sebelum summa Pak Ustaz. Sesudah summa itu Pak Ustaz ajalah. Itu jamaah celako tuh. Waqila. Kenapa banyak sekali kila kila kila tuh Pak Ustaz? Ngaji itu gitu. Bukan satu pendapat tunggal. Fikih pun nanti gitu, qila, qila, qila. Pendapat, pendapat, pendapat. Tasdiqul janan, tasdiqun bil janan, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan mulut. Nuqila an Abi Hanifah. Pendapat ini dinukil, diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu siapa Pak Ustaz? Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit itu siapa Pak Ustaz? Imam Hanafi. Imam Hanafi itu siapa Pak Ustaz? Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit, panggilannya Abu Hanifah, nama populernya Imam Hanafi. Washtahara an ashabihi, masyhur, ishtuhira, masyhur dari sahabat-sahabatnya. Maksudnya dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Wa ba'dhi muhaqqiqil asy'ariyah, dan dari sebagian ulama muhaqqiq, ahli tahqiq dari kalangan mazhab Asy'ari. Li'anna tasdiqa, karena sesungguhnya membenarkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW dalam hati. Lamma tubira bi kullim min huma. Lamma tubira bi kullim min huma. Diakui yang di mulut dan di hati dua-dua, kana kullum min huma juz'an min mafhumil iman. Maka yang di mulut dan di hati itu adalah bagian dari makna iman. Lakin akan tetapi, tasdiqal qalbi ruknun. Membenarkan dalam hati itu rukun. Rukun itu apa Pak Ustaz? Tiang. Rumah itu yang membuat dia bisa tegak karena rukunnya kokoh, tiang. Kalau rumah tak bertiang, tumbang. La yuhtamalu suqut. Tidak boleh jatuh. Wa tasdiqul lisan yasqutu li nahwi kharsin au ikrahin. Sedangkan yang diucapkan di lidah bisa gugur, bisa jatuh. Maksud jatuh enggak terlaksana. Contohnya siapa? Orang bisu. Atau orang yang terpaksa. Orang bisu suruh masuk Islam. Percaya kau ada Allah dan Nabi Muhammad SAW itu Rasul utusan Allah. Percaya. Coba bersyahadat. Maka gugurlah ucapan mulut, tapi rukun dalam hati tetap. Atau yang kedua, orang yang terpaksa. Dipaksa datang komunis. Siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dicongkel matanya. Disayat pipinya. Darah itu merah, jenderal. Maka pada saat itu dia tak bersyahadat. Karena kalau sampai dia bersyahadat, dilaporkan sama intel, dicongkel matanya, ditanam jadi dalam kubur. Itu terjadi di negara-negara jajahan Rusia. Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Albania, Eropa Timur. Luar biasa. Begitu juga ketika terjadi perang antara Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Bosnia Ali Izet Begovic. Dari Serbia Slobodan Milosevic. Laknatullah alaihim ajmain. Selamat Ali Izet Begovic. Luar biasa penyiksaan mereka terhadap umat Islam. Begitulah umat Islam ini kalau minoritas. Habis dibantai. Wastadallah li rukniyatihi indal qudrati. Bahwa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah itu adalah rukun bagi yang mampu. Mana dalilnya? Dalam hadis. Hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan kalau mampu. Hadis yang kedua, au yashhadu, sampai mereka bersyahadat asyhadu. Wa yuraddu. Pendapat ini ditolak. Begini kata pendapat, ditolak. Bi annahu la yadullu li khususi rukniyatil qawli allati an-niza'u fiha. Sesungguhnya hadis yang mengatakan hatta yaqulu atau yashhadu ini tidak menunjukkan dalil khusus bahwa itu menjadi rukun. Bal kama yahtamilu ha yahtamilu ma qulnahu. Akan tetapi mengandung makna seperti pendapat yang kami utarakan. Innahu syartun li ijra'i ahkamil Islam. Bahwa mengucapkan lewat mulut itu bukan rukun tapi syarat. Wa yadullu lahu annahu fihi rattaba 'alal qawli al-kaffa 'anid dami wal mal dunan najati fil akhirah allati huwa mahallun niza'. Apalagi dalil yang membuktikan itu, bahwa orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah, tak boleh ditumpahkan darahnya, tak boleh dirampas hartanya, tak boleh diambil tanahnya, tak boleh direbut kuasanya, dunan najat, tapi belum tentu jaminan dia akan selamat di akhirat. Alladzi huwa mahallun niza', yang jadi konflik ini kan di akhirat apakah selamat atau tidak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka selamatlah dia. Belum tentu kalau hatinya tak beriman. Kalau sama dengan yang di mulutnya dengan yang di hatinya, itulah iman yang sempurna. Lain di mulut, lain di hati. Nah, itu judul lagu. Lain di mulut, lain di hati itu munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya di keraknya neraka. Wa amma ma waqa'a fi syarhi muslimin. Adapun yang disebutkan dalam kitab syarah muslim. Lil musannif. Karya penulis. Siapa penulis syarah muslim? Imam Nawawi. Dia juga yang menulis Arba'in ini. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan lil musannif, yang menyusun kitab. Menyusun kitab apa? Syarah Sahih Muslim. Namanya apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Lil musannif, dia nukil ittifaqu ahli sunnati, sepakat ahli sunnah wal jamaah, minal muhaddisin, dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha ahli fikih, wal mutakallimin ahli ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid. Ala anna man amana biqalbihi, siapa yang percaya dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, tidak diucapkannya di mulutnya, ma'a qudratihi, walaupun dia mampu, kana mukhlidan finnar, maka dia kekal dalam neraka. Ada orientalis perempuan dari Jerman, banyak hafal ayat, hadis pun juga, tapi tak pernah dia bersyahadat. Ustaz Abdul Somad, ya, ada orientalis Jerman, Pak Ustaz, perempuan, nulis kitab muji-muji Nabi Muhammad, tapi enggak pernah bersyahadat disaksikan oleh umat Islam. Gimana tuh Pak Ustaz? Saya enggak berani menghukum orang karena surga bukan punya saya. Tapi bisa saya sebutkan dalam kitab Fathul Mubin, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dari Syarah Sahih Muslim di halaman 152, ittifaqu ahli sunnati wal jama'ati, sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan muhaddisin ahli hadis, wal fuqaha ahli fikih, wal mutakallimin ahli ilmu kalam, ala anna man amana biqalbihi, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, tapi tak mau dia melafazkan syahadat, ma'u qudratihi, walaupun dia mampu, kana mukhlidan finnar, maka dia kekal selama-lamanya dalam api neraka. Potong, like and share. Diterimakah pendapat ini? Famu'taradun, ditolak. Kenapa? Bi'annahu la ijma'a ala dhalik, karena tidak ada ijma' tentang itu. Tapi dijelaskan dalam footnote, fayumkinu hamlu kalamin nawawi ala ma'idha tuliba minhu dhalika wa huwa qadirun alaihi famtana'a minhu. Fala i'tirad. Boleh jadi dia mampu, tapi pas diminta enggak mau. Kau percaya kepada Allah? Ya. Percaya kepada Rasulullah? Ya. Coba kau bersyahadat, nah aku enggak mau. Nah, itu. Oleh sebab itu tidak ada kontradiktif. Nampaknya aja kontradiktif. Famu'taradun bi'annahu la ijma'. Tidak kontradiktif. Kenapa? Karena dia mampu tapi enggak mau. Ada orang mau tapi enggak mampu. Bisu, diterima. Ada orang mampu tapi enggak mau. Neraka jahanam tempat. Wa bi'anna likullin, semua minal a'immatil arba'ah, dari kalangan ulama empat mazhab, paling tua Imam Hanafi, nomor dua Imam Maliki, nomor tiga Imam Syafi'i, nomor empat Imam Hambali, qawlan, satu pendapat, innahu mu'minun, dia beriman, asin, tapi dia pelaku maksiat. Kenapa? Bitarkit talafuz, karena enggak mau bersyahadat. Balilladzi alaihi jumhurul asy'ariyati, menurut mayoritas ulama asy'ari, wa ba'adhi muhaqqiqil Hanafiyah, sebagian ulama ahli tahqiq dari kalangan mazhab Hanafi, kama qalahul muhaqqiq Al-Kamal Ibnul Hammam wa ghairuhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Kamal Ibnul Hammam, anal iqrara bil lisani, bahwa menyatakan dengan lisan itu syartun li ijra'i ahkamid dunia, syarat untuk proses hukum-hukum dunia fahasbu saja, hukum-hukum dunia saja. Kalau Ustaz sendiri condong kemana? Saya condong kepada pendapat yang mengatakan dia mesti bersyahadat. Apalagi zaman sekarang umat Islam sedang terpojok. Saya khawatir kalau dikatakan ada pemimpin, ada orang hebat, orang besar, orang kaya, konglomerat. Pas dia mau masuk Islam, Ustaz saya mau masuk Islam nih, saya bersyahadat ya. Enggak usahlah kau bersyahadat, dalam hati aja cukup. Oh, mesti ditunjukkan, kalau perlu diviralkan dia syahadat. Supaya apa? Membangkitkan semangat. Bayangkan kalau orang-orang punya berpengaruh bersyahadat. Jadi mesti dipahami juga kitab ini kapan. Kitab ini 500-700 tahun yang lalu. Oleh sebab itu saat itu Islam sangat kuat. Ahkamid dunia fahasu, terkait dengan hukum dunia. Hukum dunia maksudnya tentang penyelenggaraan jenazah. Karena kalau dia tak bersyahadat, gimana kita mau menyelenggarakan jenazahnya? Tapi yang jadi masalah ini adalah apakah dia selamat di akhirat atau tidak. Qila, ada riwayat menyebutkan, lau ujriyat alaihi linutqihi bilisanihi, kalau kemudian dia disuruh bersyahadat dengan lisannya dia bersyahadat, wa huwa kafirun batinan, tapi dalam hatinya sebetulnya dia tak percaya, kafir dia. Ada orang begitu? Ada. Pak Kua nanya, berbisik Pak Kua kepada dia, sudah hitam. Kan segan lah banyak orang ramai. Sudah hitam gitu kan. Rupanya dia tak paham khitan, tanya. Khitan itu Pak Kuak. Sudah Pak Kuak. Percaya sama Allah dan Rasulullah. Percaya Pak Kuak, percaya. Sebetulnya kafirun batinan, dalam hatinya dia tak percaya. Apa itu Allah? Ateis dia. Apa itu Muhammad SAW? Kanikahi muslimatin. Contohnya dia mau nikah sama muslimah. Ada anak orang Islam di kampung itu mau dinikahinya. Pura-pura dia masuk Islam. Wa akhdhi mirasi qaribin muslimin, atau karena mau ngambil harta warisan. Ada satu orang mu'alab, kaya, sawitnya luas. Ustaz setiap ngasih contoh sawit, yang lain lah Pak Ustaz, karetnya luas. Setiap Ustaz ngasih contoh pasti kebun, yang lain lah Pak Ustaz, kos-kosannya banyak. Nah, ada adiknya tak Islam, meninggal dia. Pas meninggal dia dalam Islam, kalau beda agama gak dapat harta waris. Datanglah adiknya ini, tanya sama hakim, kok adiknya? Iya, beda agama. Beda, pergi. Kenapa gitu Pak Hakim? Beda agama kau tak dapat warisan. Kalau saya masuk Islam dapat? Dapatlah. Aku masuk aja lah Pak Hakim. Aku masuk aja lah Pak Hakim. Ini dia. Akhdhi mirasi qaribin muslimin. Summa zala kufruhul qalbi. Kemudian hilang kekafiran dalam hatinya itu. Ihtamala hillul wat'i wal akhdhi. Maka perbuatan dia melakukan hubungan kelamin. Di mulutnya Islam, hatinya tak Islam. Di mulutnya Islam, tapi hatinya tidak. Lalu kemudian nikah dia dengan perempuan itu, atau hanya untuk mengambil harta warisan. Maka perbuatan dia itu, setelah itu hilang kekafiran dari hatinya. Waktu awal-awalnya itu kafir, tapi setelah itu memang betul-betul dia percaya. Ihtamala hillul wat'i wal akhdhi liqiyami talaffuzi bihil muqtadi liijra'il ahkam alaih. Maka mengandung ihtimal halalnya hukum berhubungan kelamin dengan dia mengambil harta warisan, liqiyami talaffuzi bihil muqtadi liijra'il ahkam alaih. Dia melakukan itu hanya untuk supaya ya berjalannya hukum-hukum dunia. Ini kan hukum dunia. Mana tahu kita apa yang ada dalam hati orang. Malaikat aja tak tahu. Wal azhar, pendapat yang kuat. Ai artinya bal sawab, pendapat yang benar. Ada muhillil wat'i, tak halal perbuatan dia melakukan itu, tidak halal. Illa ba'da tajdidin nikah, kecuali nikahnya mesti ditajdid. Waktu pertama mau nikah itu kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hatinya tak ada dia percaya. Habis itu nikah dia. Setelah dalam perjalanan nikah, ngaku dia ke istrinya, Adinda, ya, sebetulnya abang dulu waktu masuk Islam itu tak ada aku percaya sama Allah itu. Sama Nabi Muhammad itu aku tak percaya. Aku bersyahadat itu karena mau nikah sama kau aja. Tapi sekarang alhamdulillah abang udah percaya. Gimana ini? Ada muhillil wat'i illa ba'da tajdidin nikah. Kalau begitu keadaan suamimu, maka dia mesti mentajdid nikah. Nikahnya diulang balik. Lapor. Si istri melapor ke ayahnya. Ya rupanya abang tuh kemarin syahadat. Sekarang setelah dengar-dengar ceramah Ustaz Somad, barulah dia mau masuk Islam ya. Ah, kita ulang balik. Jangan takut. Kau jangan takut. Yang diulang itu syahadatnya aja. Sunatnya tidak. Wa'adami hilil akhzi min tirkati qaribihil muslim. Perbuatan dia mengambil harta saudaranya itu juga tak halal. Kemarin Pak, saya waktu masuk Islam itu hanya mau ngambil harta warisan saudara saya yang Islam itu aja. Tapi setelah saya ambil, rupanya pintu hati saya terbuka. Maka mesti diulang balik syahadat. Li'anna innama lam nu'akhidhu bima fi batinihi awalan. Karena kita tidak menghukuminya, karena kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Li'adami zuhurihi li'ghairihi. Karena tak nampak oleh orang lain. Wa ma binisbati lahu, adapun bagi dia, fa huwa ka zahirihi, maka dia sama seperti zahir. Batinnya itu yang dalam itu sama seperti zahirnya. Wa naziruhu al hukmu bi syahidai zurin fid nikah. Hukum menetapkan dua saksi palsu dalam nikah. Fa innahu la yahillu liman alima bizur al amal bi qadiyati dzalikal hukmi. Ada dua orang saksi. La nikaha, tidak sah nikah illa bi syahidai adlin, kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Tapi rupanya saksinya saksi palsu. nikah-nikahan, maka la yahillu, tidak halal. Liman alima bizur, bagi yang tahu kepalsuan, al amal biqadiyati dzalikal hukmi, tidak halal melakukan, melanjutkan itu dalam kasus hukum ini. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, inda aktsaril ulama, menurut mayoritas ulama. Bal sawab, pendapat yang benar, al muwafiqu lil kitabi was sunnah, sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal qawli, menurut pendapat, bitawaqqufil imani 'alaihi, iman mesti mengucapkan syahadat dan meyakini dalam hati. Yakfi an yusmi' bihi nafsuhu, cukup kalau dia dengar dirinya sendiri. Asyhadu. Orang yang mensyaratkan iman itu mesti bersyahadat, paling tidak didengar dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok saya enggak dengar Pak Ustaz? Ya, aku dengar diri sendiri. Mana mungkin bisa kau dengar? Wattafaqal qailuna bi annal iqrara, sepakat ulama bahwa ikrar la yu'tabar ala ishtirati tarkil inadi bi an ya'taqida annahu mata tuliba minhu. Sepakat ulama bi annal iqrar la yu'tabar. Ikrar itu tidak diakui ala ishtirati, bagi syarat tarkil inad, meninggalkan perlawanan, bi an ya'taqid annahu mata tuliba minhu atabihi, kapan dia diminta bisa enggak melawan. Kau bersyahadat, ya, besok pagi diminta lagi, ya, berarti dia memang betul-betul ridha. Fa in tuliba, kalau dia diminta bersyahadat, famtana'a, enggak mau dia, menolak inadan karena melawan, kafar, kafir. Coba kau bersyahadat, enggak mau saya, kafir. Kama lau sajada li sonamin, atau ada orang yang sujud ke berhala, sujud dia ke berhala. Au istakhaffa bi nabiyyin, atau dia mengejek nabi. Nabi itu tak betul, nabi ini ngejek-ngejek nabi. Au bil ka'bati, atau ngejek Ka'bah. Apa tuh orang Islam, nyembah kotak. Wa nahwu dzalika minal mukaffirat, atau yang sejenisnya, termasuk yang membuat, menyebabkan orang bisa jadi kafir. Baik, besok kita bahas masalah. Wastashkalal, wastushkilal hukmu bikufrihi, muncul masalah tentang orang yang melakukan suatu perbuatan, apakah dihukum kafir atau tidak, dan apa jawabannya, itu besok akan kita bahas insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan. Dari Ibu Heni Santika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang anak membadalkan sholat bapaknya karena semasa hidupnya tak pernah sholat? Man mata, siapa yang mati, meninggal, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Hanya terjadi pada kasus puasa saja, sholat tidak. Haji bisa juga. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Kau menghajikan subrumah? Ya, kau sudah haji apa belum? Belum, hajikan subrumah. Haji bisa, dengan syarat ibu sudah haji. Sholat tak ada dalil. Oleh sebab itu sholatnya bagaimana Pak Ustaz? Hutang dia kepada Allah SWT, doakan saja Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Pak Tommy, Ustaz saya seorang teknisi. Apakah boleh kalau saya mengambil job di tempat peribadatan? Apakah uang yang saya dapat dari job memasang kabel itu haram? Peribadatan umat, peribadatan masjid, musola, surau, langgar, memang ada dana untuk itu. Tapi kalau peribadatan umat non-muslim, maka syubhat. Al-halalu bayinun, yang halal itu jelas. Wal-haramu bayinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara halal dan haram abu-abu, samar-samar. Oleh sebab itu Pak Tommy, kau serahkanlah job itu ke teman sesama teknisi yang sekeyakinan. Bro, ini rumah peribadatan kita sebangsa setanah air, kau yang ngurus ini. Ini aku yang lain. Famanittaqa syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, tidak mengambil makanan abu-abu syubhat untuk diberikan kepada anak istrinya, faqadistabra'a li'ardhihi, maka dia sudah menjaga kehormatan dirinya, keluarganya. Hati-hati tentang masalah makanan. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Menjaga diri dari yang syubhat namanya wara. Sudah kita kaji 53 stasiun mendekatkan diri kepada Allah. Tiga, Pak Nurdin. Nur cahaya, din agama. Nurdin cahaya agama. Maka di rumah Pak Nurdin ini terang benderang. Cahaya. Ustaz, mengapa Nabi Khidir tidak termasuk 25 Nabi Rasul? Padahal diceritakan dalam Al-Quran. Ada banyak manusia, tapi tak banyak yang jadi Nabi. Diperkecil lagi, ada banyak Nabi, tapi tak semuanya jadi Rasul. Ada Nabi dan Rasul, tapi tak semuanya jadi Ulul Azmi. Ada ulul azmi, tapi cuma satu yang jadi puncak. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik gambarnya Pak Ustaz. Kalau nunjukkan kemuliaan ke atas lah Pak Ustaz. Oh iya. Ada banyak manusia, tapi sedikit yang diangkat jadi nabi. Ada banyak nabi, sedikit yang diangkat jadi rasul. Ada banyak nabi dan rasul, sedikit yang diangkat dari ulul azmi. Ada banyak ulul azmi, lima, tapi ada satu yang diangkat menjadi Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni hak prerogatif Allah. Itu yang disebut dengan tauqifi. Kemarin sudah kita bahas. Waqafa. Waqaf, stop, bukan domain akal. Jadi Pak Nurdin, jangan Bapak bayangkan mau jadi nabi itu Nabi Khidir bawa kertas proposal. Mau kemana Khidir? Mau jadi rasul, kira-kira lulus enggak ya? Ini bukan mau jadi anggota dewan. Ini hak kuasa Allah SWT. Kenapa Musa jadi rasul, Khidir enggak jadi rasul? Padahal yang jadi murid waktu itu siapa? Musa. Khidir jadi guru. Karena perbuatan Khidir itu, Pak Nurdin, itu tidak bisa jadi syariat. Sempatlah Nabi Khidir nih jadi rasul, dan dia punya umat. Habislah tongkang-tongkang di Pekanbaru. Itu sampan-sampai di Sungai Siak itu habis semua. Kenapa? Karena Nabi Khidir merusak sampan. Asal nampaknya sampan yang bagus, dirusaknya. Nampak sampan bagus, dirusaknya. Lewat jelatik, biarkan, memang tak bagus. Mohon maaf yang punya jelatik. Nampaknya Indomal, dilobanginya. Heranlah Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, kenapa kau rusak sampan ini, Khidir? Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan sudah aku bilang sama kau Musa, kau tak akan sabar kalau jalan sama aku, tapi kenapa kau ikut aku juga? Amma safinatu fa kanat limasakin. Adapun sampan yang kurusak ini punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim, raja yang jahat. Kalau nampaknya sampan bagus nanti diambilnya, maka kurusak sampan ini supaya nanti pas lewat di sana dibiarkan aja. Sampan rusak lewat. Sampan rusak lewat. Makanya kalau ada razia, mobil bapak disuruh lewat, itu rusak tuh. Yang dipanggil-panggil tuh kena bagus. Nah, jadi Pak Tommy, bisa disimpulkan yang pertama, Pak Tommy pula, Pak Nurdin, bahwa yang pertama ini hak prerogatif tauqifi. Yang kedua, perbuatan Nabi Khidir itu tidak bisa dijadikan syariat. Dia hanya sebagai nabi, nabi pembawa berita besar, dan dia melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, dan dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi dia tidak punya umat. Dia hanya membawa berita besar. Empat, Pak Rizky. Ustadz, apakah wanita yang berkarir di bidang MC atau semacamnya yang kerap tampil di muka umum bisa dibilang keluar dari kodratnya? Ini yang suaminya, istrinya MC, berdebar-debar jantungnya. Apalah jawab Ustadz. Yang istrinya MC atau calon MC, dengarkan baik-baik. Satu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, tiba-tiba dia lihat di depan ada Asma. Asma itu anak Abu Bakar, ipar Nabi, saudari Aisyah radhiyallahu anha, sedang memikul makanan kambing, makanan onta. Seandainya Nabi melarang Asma, apa kata Nabi? Hei Asma, pulang kau ke rumah, jangan keluar-keluar. Maka bisa dipahami perempuan tak boleh beraktivitas di luar. Tapi begitu Nabi mengatakan radifaha, Nabi menolong, membantu Asma membawakan. Maka itu dalil menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Agak lega sedikit. Tapi belum, belum habis. Perempuan boleh beraktivitas. Hadis tentang Asma. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, naik Abu Bakar Siddiq. 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, naik Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, pasar kota Madinah sudah mulai besar. Dan ketika pasar besar, perlu ada polisi yang mengawas. Polisi yang mengawas itu namanya wilayah hisbah. Dan ketua polisi wilayah hisbah khusus untuk mengawal pasar di kota Madinah itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu kumis berjambang atau Ummu Syifa. Itu menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas. Ketua Satpol PP Ummu Syifa. 3. Boleh. Agak lega sekali. Ketika terjadi perang, ada seorang yang lukanya sampai 13 tebasan pedang, tikaman tombak, anak panah. Hadis tentang Nusaibah. Itu ada lagunya Pak Ustaz. Itu bukan Nusaibah, ya Soibah. Nusaibah yang saya maksud nih, Nusaibah. Itu menunjukkan Nusaibah ikut perang. Itu menunjukkan perempuan tidak hanya di rumah, tapi dari ketiga ini boleh beraktivitas. 4, tapi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? La yakhluwanna, jangan bersunyi-sunyi berdua-dua. Oh, ini MC ini kan berdua Pak Ustaz. MC biasanya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tak boleh dia bersunyi-sunyi, mesti di depan orang ramai. Ya nanti pas datang kata sambutan, berdua dia di kamar dalam. Ya tak boleh. Mesti dia ramai-ramai. La yakhluwanna, tak boleh berdua-duaan. 5. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Biasa aja. Jilbabnya biasa. Kemudian biasanya ini kadang banyak MC-MC perempuan ini pas kita datang ke rumahnya mau ngantarkan surat undangan, ini rumah Bu Anu MC, iya Ibu ada di rumah, sayalah dia, loh macam hantu. Pas di acara tuh macam artis, rupanya bedak tuh 3 inci. Nah, jadi makeupnya biasa-biasa aja, nggak biasa. 6. La takhda'na bil qaul. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja. Para penonton pada malam hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Biasa aja. Karena ada MC ini kadang-kadang suaranya tuh. Saya heran kenapa perempuan tuh bersuara mesti menunjukkan kebenaran. 13-14 abad sudah Nabi Muhammad SAW, tapi yang diucapkannya 14 abad yang dulu tetap eksis sampai sekarang. Coba tengok kalau perempuan ngomong di mana-mana. Kenapa dia tak bicara penyiar radio, pembawa acara TV, acara? Kenapa tak bicara biasa saja? Memang Nabi Muhammad itu luar biasa. 7. La yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Karena waktu itu memakai gemerincing, supaya diperhatikan orang. Maka dikiaskan juga ke sana, tidak hanya gemerincing, termasuk juga aksesoris-aksesoris yang berlebihan. Ada tuh baju tuh, kalau dihitung-hitung langsung sampai 3 kilo. Begini ya. Ini pula macam punuk onta, kados. Oh, tos sangkut ke kipas. Ada pula tumit tuh sampai 15 cm. Begitu dia naik ke atas, pemirsa sekalian, penonton tuh semua begini ketakutan. Takut dia terpleset jatuh. Bisalah Bapak. Bapak pahami. Kalau cukup syarat ini, maka silakan. Tapi kalau tak cukup syarat, jangan. Suami-suaminya sudah menonton, istrinya pun sudah tahu, maka insya Allah mudah-mudahan bisa dijaga. Yang terakhir, yang kelima. Ustaz, bagaimana hukumnya tidak mencukur rambut? Oh, hampir tadi saya sangka mencukur. Tidak mencukur rambut anak di usia 40 hari. Hampir lagi. Saya sangat tadi pertanyaannya, gimana mencukur kumis dan janggut? Langsung saya jawab, ini Face Apps berbayar. Sudah habis 2 minggu. Kullu mauludin, setiap anak, rohinatun, tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai mesti ditebus. Bagaimana cara menebusnya? Satu, tuzbahu anhu, disembelihkan kambing, yauma, pada hari, sabi'ihi, hari ketujuh. Jadi bukan 40, bukan 40 bu, pak, hari ketujuh. 40 kelamaan. Dua, yuhlaku, dicukur rambutnya. Tiga, wayusamma, kasih nama yang baik. Jadi tiga cara ini cara menebus anak. Potongkan kambing, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Kalau ikut fikih sunnah mazhab Hanafi, anak laki-laki pun 1 ekor cukup. Wah, saya ikut itu aja lah Pak Ustaz. Cukur rambutnya, habis cukur. Karena itu anak bekas rambut dalam itu bercampur dengan darah segala macam, bersih. Oh, sama kasih nama yang baik-baik. Itulah dia. Ini sunnah, tak ada mengatakan wajib. Tapi saya menganjurkan cukur. Yang mau punya anak, yang mau lahiran, yang USG, laksanakan sunnah nih. Anaknya sekarang, jangan gara-gara ini anak sudah ini besok pagi digunting rambut anak. Rupanya sudah semester 3. Sunnah. Yang sudah berlalu apa boleh buat? Yang lalu biarkan berlalu. Ada lagunya itu. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majlis, majlis ilmu, majlis dihadiri malaikat, berdoa kita kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat buat kami. Anfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan, jadikan dia berguna untuk dunia akhirat, agama, bangsa, negeri kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.